sayangku, dapatkah kau merasakan betapa besarnya rasa cintaku untukmu? Cintaku, pernahkah kita menduga di antara kita ada rasa yang mendalam? Sayangku, yakinlah akan cintaku yang ku persembahkan seutuhnya untukmu. Oh kasihku, jangan pernah kau ragukan luasnya cintaku yang ku beri untukmu. Tanganku ini sayang, cintaku telah tertambat mati untukmu. Selamanya hanya dirimu yang selalu ada dalam hatiku. Selamanya tentang dirimu, kau selalu hadir dalam mimpiku. Engkau satu cintaku selamanya. Satu